kalamullah, karena memang kita ngumpul di sini, berkumpul di sini tujuannya adalah agar menambahkan kecintaan kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan seorang mukmin dia ingin dapat rahmat Allah, seorang muslim ingin dapat cintanya Allah, seorang mukmin dia ingin mendapat sayang Allah Subhanahu wa taala. Adalah telinganya selalu dipasang untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dia enggak akrol kalau Qur'an dibacain. Taqul jan rijim minna bi ayyi ala rabbikuma tukadziban rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban marajal bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahu al-jawaril munsha'atu fil bahri kal-a'lam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alayha fan وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان

Karena mereka adalah ahli Quran yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana sahabatu fi ghazat, adalah para sahabat pada saat itu. Tasa'al Umar radhiyallahu anhu, dalam satu peperangan mereka bertanya pada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, taraktum man ala babi fulan, Anda telah meninggalkan warisan siapa kepada satu komunitas itu? Qalu tarakna ibnu abi abza, saya telah menitipkan di sana anak bapa saya namanya Hamzah. Qala la a'rifu man hadha, saya enggak kenal siapa orang ini. Qalu innahu min ahli al-Qur'an, masyaallah, maka mereka jawab, masa enggak kenal, dia itu adalah bagian dari ahli Al-Qur'an. Qala innahu min mawalikum, masyaallah, dia adalah orang yang bisa memberikan kemuliaan pada kalian. Faqala Umar radhiyallahu anhu, inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yahuttu akharin. Maka setelah itu Umar akan mengatakan, sungguh dengan Al-Qur'an ini Allah akan mengangkat derajat kemuliaan satu kaum dan merendahkan yang lainnya. Nas'alullah jalla wa ala an yarfa'ana ma'akum bil Qur'an. Allah subhanahu, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat derajat kita dengan Al-Qur'an yang kita cintai ini. Wallahi inni la astahi an as'alahu. Saya sekali lagi malu kalau mau tanya. Walakin nasta'nis bihum. Tapi yang enggak apa-apalah, coba sedikit. Tabassamallah. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Masyaallah. Surah Al-Furqan. Ayat 63. Ayat 63. Safha halaman 365. Safha 305. Baik, satar baris 11. Satar 10 ila 11. Masyaallah. Diulang, wa ibadur rahman Ibrahim. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tayyib. Auf, ayat setelahnya. Walladhina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Ahmad, ayat setelahnya. Walladhina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Masyaallah. Takbir. جزاكم الله خيرا. الله يجزيكم خير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى كتابك اصرفنا يا رب العالمين. اغفر لهذا الجمع المبارك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. تفرقنا من بعده من الشر سالما معصوما. اللهم لا تجعل معنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه innahu huwal ghafurur rahim. Jazakumullah khair insyaallah. Barakallahu fikum. Nanti saya tunjukkan pada Anda yang lebih dahsyat lagi. Saya akan hadirkan matematika Al-Qur'an. Kanan, tambah, kurangi, kali, sekian, dan mereka akan jawab dengan Qur'an. Hanya dengan Qur'an. Tidak boleh dengan yang lain. Lakin qabla dzalika insyaallah, nautil fursah wala nisalis safir liv. Allahu akbar. Allahu akbar. Insyaallah fajar. Bismillah. Baik, Allah yubarik fikum. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina barakallahu fi jalaa humumina. Amin. Ya Rabbi ya Karim. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatik. Nasiyati bi yadik, madin fi hukmik, 'adlun fi qada'ik. As'aluka ismi huwa laka samaita bihi nafsak. Aw anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahad min khalqik. Amin. Aw ista'tharta bihi 'ilmal ghaib 'anka. Ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa huznina. Amin. Dhahaba hamina ya Rabbi. صلى الله وسلم وبارك على محمد. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. وفقكم الله. جزاكم الله خير. نعم سيدي. طيب ان شاء الله. teman-teman sekalian, Duta Besar Irak, Salat Safir Irak, assalamu alaikum wa yasta'dhin, ya, mohon izin karena beliau ada keperluan yang sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofa nurikum qalilan Salat Safir, qabla an tastarihu rubbama ana urikum wal wufun, yani riyadiyatil Quran. Aw ana sofa as'aluhum. Yani anil ghiyadiyat lakin ma'al Qur'an. Wahid zaid kam, arba'an zaid kam, lakin nuhum yujibuna bil Qur'an. Saya akan tanya dengan matematika Qur'an. 1 tambah 1, 2 tambah 4, 5 tambah 10. Tapi mereka mesti menjawab dengan Al-Quran. Baik, saya mulai dari Ahmad. Tolong berikan mic-nya. Bismillah. Ahmad dan Kamil satu-satu. Saya tanya Kamil ya. Kamil dulu. Kamil Al-Baqarah ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ahmad tambah lima. Zaid khamsah. Bi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu. Walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Zaid Ishrin, tambah 20. 10 tambah 20. 10 tambah 20, 30. 10 tambah 20. Oh, 10 tambah 20. 30. Fa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Baik, ayat 30, ayat ke-30, Ahmad tambah satu surah kurangi 4 ayat. Zaid wahid surah min surah al-Baqarah lakin yanqus 4 ayat. Tadi ayat 30 tambah satu surah setelah Al-Baqarah, tapi ayat kurangi 30 kurangi 4. Ayo ketawain Fajar kalau bisa belum jawab. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Safa, halaman keberapa? 53. Baris keberapa? 678. Posisi kanan kiri? Kanan. Baik, alhamdulillah. Takbir. Baik, surah ketiga Ali Imran tambah 15 surah. Tambah 15 surah ayat yang ke-13. Zaid 15 surah. Zaid 15 surah ayat al-Khalisah 13. Tambah 13 ayat. Ayat surah ketiga ditambah surah 15 surah. Di surah ke-18 ayat yang ke-13. Surah Thalithah, Zaid 15 surah. Nahnu naqussu alaika nabahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ayat surah? Al-Kahfi. Ayat keberapa? Ayat yang ke-13. Halaman keberapa? Halaman yang ke-294. Miatin arba wa tis'in. Baris keberapa? Ayat satan? 10-11. Al-Ashar ila-11. 10 ya sampai bilhaq. Ah, sampai bilhaq. Tayyib. Terserah lah. Pokoknya segitu. Alhamdulillah. Betul atau salah? Ah, paling gampang. Betul. Takbir. Baik. Ibrahim. Ya. Ibad ismaka fil Quran. Awalu kalimat Ibrahim fil Quran. Cari nama kamu Ibrahim dalam Quran. Yang ayat pertama kali di Quran menyebutkan nama Ibrahim. Tidak ada di sana. Di Quran. Hey, ya Allah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa ismu Ibrahim, qultu ibhas ismu Ibrahim fil Quran min awwali ayat fil Quran. Ay surah? Surat apa Kamil? Al-Baqarah. Ayat kam? Ayat berapa? 124. Ayat 124. Baik, baris keberapa? Ayat setor? 8, 9, 10. Ayat sama niat 19. Halaman keberapa? Ayat sofa? Halaman yang ke-19. Halaman ke-19. Sofa 19. Juz 1. Taib. Ya, juz 1. Taib. Dr. Wanis, mabruk. Sa'adatikum, biasa. Kita pindahkan ke Dr. Wanis untuk bertanya. Setelah ini kita akan berbagi tips dari Ustaz Kabolisi. Nanti kita jeda sebentar. Saya ajarkan pada Anda bagaimana menghafal Quran dalam 30 hari insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, yani awal ma nazala al-Quran al-Karim tala fi ghari Hira. Allahu akbar. Ghari Hira yab'ud 'an Jakarta bi ta'ira al-Boeing rubbama 10 sa'at. Awal Quran turun pertama kali di Gua Hira jauh dari Jakarta. Kalau pakai pesawat Boeing pakai Boeing itu 10 jam. 10 jam. Anda boleh ketawa kalau sudah hafal Quran. Pancar enggak apa-apa. Ana uridu an-nas an yatafakkaru fi hadha, hadha syai' ajib. Wa nazala 'ala rajul fi ghar saghir.

beliau akan memberikan 5.000 dolar insyaallah untuk membebaskan bangunan itu. Takbir, jazakumullah khair Syekh Manis. Baik, jazakumullah khair. Baik ya, Ustaz Kabolisi, saya perkenankan ke depan sini. Ini dari kita dari Libya, Dr. Manis. Hadza huwa amilul araba alladhi indahu mi'atan talib insyaallah wa indahu aidan madrasat ta'lim. Ini dari Libya, beliau akan memberikan insyaallah sebagai hadiah 5.000 dolar untuk membebaskan lahan yang tadi. Kalau mau mengucapkan terima kasih silakan. Baik, jazakumullah. Baik, Ustaz Zar dari Aceh, apa yang sangat dimohonkan? Kalau sekarang mau ada permintaan, mau minta apa? Kecuali saya. Bismillah. Law kana 'indaka talab al'an madha turid? Wa ranjulun kafif basir. Ya, saya minta mohon doanya saja, semoga Allah jadikan saya ini hidup dan mati dengan Al-Qur'an. Ana la atlub ay syai'in illa ud'uni ana urid an amut ma'al Qur'an al-Karim. Dan bagaimana bisa kena apa namanya? Dan ini sudah lanjut usianya. Bagaimana anak didik kita sanisannya bisa di apa, Bapak sudah didik. Haji belum? Belum. Sudah umrah? Umrah sudah alhamdulillah. Sa'adatus safir huwa lam yahujja ba'd, lakin la yatlub ayya shay'in illa al-Qur'an al-Karim al-maut ma al-Qur'an. Kaifa ra'yukum? Hal yumkin ya'til fursa lahu lil hajj? Apakah bisa beliau berhaji? Bismillah. Baik. Setelah nanti selesai kita akan obrolkan. Mudah-mudahan ada kemudahan untuk Bapak insyaallah. Jazakumullah khair. Kalau tidak dikasih, kasih tahu saya. Saya yang biayai Bapak untuk haji. Baik. Takbir. Allahu akbar. Baik, tapi jangan diterjemahkan. Terakhir karena ini kita harus berwudu dan setelah wudu itu yang paling penting karena kita akan belajar menghafal Quran dengan cepat. Hadza akhir kalimah, ba'da hadza insyaallah. Nastani qalilan istinadan lil maghrib bismillah. Ya'lam bismillah ba'da hadza. Baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Bahrudin. Usaha saya setiap hari. Ada Bahrudin. Pak Amali Yomian. Terangkan Pak, saya terjemahkan. Oh gitu, baik. Saya sehari-hari berprofesi sebagai terapis pijat. Oi, wahana mudalik. Alhamdulillah mudalik. Ada beberapa teman-teman kita yang tunanetra baru berproses menghafal Al-Qur'an. Masyaallah. Beliau berproses, aktivitas ya. Di berproses. Pijat tapi menghafal Qur'an. Huwa rajulun mudalik wa yahfadz Qur'an al-Karim. Alhamdulillah seperti itu. Namun Bama sampai sekarang di Al-Qur'an al-Karim. Karena kita memang berusianya sudah rata-rata di atas 30 tahun, jadi kita sama. Menghafalnya dari juz 30. Baik ya. Dan sampai sekarang kita pun belum punya tempat yang permanen, jadi tahan Pak. Jadi 30 tahun dari juz 30. Ya. 14 tahun dari juz 14. 15 tahun dari juz 15. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu dan alhamdulillah walaupun kita belum punya tempat tapi ada satu lembaga yang mendampingi kita untuk dipinjamkan tempatnya dan suka di bantu ala kadarnya. Jazakumullah khair. Insyaallah nanti kita lihat ada solusinya. Ya. Sementara ini karena waktu dekat ke maghrib kita mau rehat sejenak, kita mendengar kalimat dari Dr. Tayyib atau Dr. Ahmad. Ini kalimat insyaallah. Bisa sabar insyaallah. Yu'til kalimat lana insyaallah biiznillah. Tafadhal. Qabil al-maghrib. Bismi ahli Sudan. Bismi syu'ab Sudan al-maymun al-syaqiq. Izin sebentar, Pak. Kita berikan kesempatan dulu Dr. Ahmad, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Wallahi hadha yawmun mashhud, yani ini hari yang sangat membahagiakan. Baik. Ya'jazul lisan an yasif. Lisan saya lemah untuk bisa menjelaskan segala hal ini. هذا الواقع يعني الذي نراه كأنه حلم نحن أمام هؤلاء ليسوا طلاب في الحقيقة بوزنهم هم علماء. Mereka ini sebetulnya bukan siswa tapi taraf dengan para ulama insyaallah. وقد سعدت بمرافقة الابن فجر قبل سنتين في الحج. Saya bertemu dengan Fajar 2 tahun sebelumnya saat haji. Nah, وكنت يعني أندهش وتعجب لسيرته. Saya sangat kagum dengan perjalanan hidup beliau. كيف يستطيع أن يحفظ القرآن؟ Bagaimana ia bisa menghafal Quran? Nah, وهذا بلا شك يعني جهد الأب. Jazakallahu khairan. Ini tanpa diragukan lagi adalah perjuangan dari ayahanda. أنت السبب في hadhihi an'amah allati an'ama Allahu biha. Dua ya Anda Fajar, Anda adalah sebab utama Fajar bisa menjadi seperti sekarang. Wal yawm ana as'ad aidan bi mushahadati ha'ula'il ulama as-sighar allazina yahfazuna. Saya pun merasakan perjuangan para ulama cilik yang berusaha mendekat pada Al-Qur'an. Bal yani yahfazuna riyadhiyat al-Qur'an idza jaza at-ta'bir. Bahkan mereka bisa praktikkan matematika Qur'an. Barakallahu fiik Ustaz Ahmad. لا نريد أن نقول عنك شيئا حتى لا نقسم ظهرك وأنت ما عندي شيء ولا تقول لي شيء ولا عندك أشياء كثيرة نحن نعرفها وهم يعرفونها والله رب العالمين يعرفها بارك الله فيكم الله يبارك في التخبير انتك دكتور أحمد طيب جزاكم الله خيرا كثيرا خير إن شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سيدي طيب beliau tadi memberikan 5000 dirham ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akademiyah Al-Imam Malik di Istanbul sawfa tuqaddim hadiyyah lakum. Ya, tadi saya sampaikan pada Anda, beliau tegaskan sekali lagi, Akademiyah Imam Malik, kampus yang mencetak ulama akan memberikan hadiah buat Anda semua. Ya taqbal at-talaba hamalat ash-shahadah ath-thanawiyyah. Ya, akan menerima siswa yang punya ijazah minimal SMA. الأول والثاني من الأولاد الذكور. الترتيب الأول والثاني من البنات الإناث. Peringkat 1 dan 2 untuk laki-laki, peringkat 1 dan 2 untuk perempuan. في هذه السنة سوف يدرسون على حسابنا. Baik. 4 سنوات إلى أن يتخرجوا يحملوا الليسانس. Kami berikan 4 siswa. Jadi tadi kalau dari saya 20, ini tambahan 4. Jadi 24. Yang empat ini langsung ditanggung oleh beliau selama 4 tahun dari tiketnya, dari tinggalnya, dari macam-macamnya. Ini hadiah dari kami. Saya enggak bisa kasih apa-apa untuk ahli Quran kecuali beasiswa ini saja. Takbir. Alhamdulillah. Tolong daftarkan ke panitia Akhyar TV yang sudah punya syarat-syarat tadi. Sampaikan ke Kuatnum Akhyar Institute. Kami nanti akan seleksi untuk bisa meneruskan tadi. Insya Allah, teman-teman sekalian. Sa'adatul Sufara Mumpin Wal Wufud Yaqumu Ma'ana Insya Allah Fil Amam. لأننا سنستأذن قبل المغرب إن شاء الله نصف المغرب. طيب. وصاحب أتشي. نعم. والاثنين هذا أنت ما قبل. نعم. هذا. نعم. Pak, maju Pak sini Pak. Saya ingin mengkhususkan yang dari Aceh juga dari Ambon tadi dan dari Bekasi dan ini yang kemudian belum bicara sama sekali saya tidak melihatnya lah Arja dan Filwara. Nam sini. Oh ada sesuatu yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Masya Allah. Saya hari ini sangat berbahagia dan semuanya terutama Ustadz Anuri yang beliau memotivasi saya untuk pada syukurullah subhanahu wa ta'ala menulis buku tintilawah dan alhamdulillah saya Allah. Berhasil sa'adatus safir membrailkan buku tersebut faqat yahfadzul qur'an wa innama yu'allif kitaban lihifdzil qur'an lil karim membrailkan buku zikir pagi petang dan beliau menulis buku cara menghafal Quran zikir pagi petang untuk braille dan lil akifa. Alhamdulillah mungkin Bapak Bahrudin mungkin kalau sudah mungkin belum baca buku saya bisa berhubungan dengan saya dan alhamdulillah mungkin ana unadi kullal akifa alladhina yuriduna an yataqarrabu ilal Quran tafadhal ittassil bi ana fa ana usaiduk. Mungkin kalau ini apa 30 hari menghafal kalau misalnya bukunya tidak terlalu tebal maka insyaallah akan saya akan berusaha untuk membrailkannya. Bahwa aidan saufa yutarjim kitabi ya insyaallah ila lugat braille ya ya lil akifa likay yatasahhal yani al muslimun al indonesiyun liyahfadhu al qur'an al karim. Beliau juga akan menerjemahkan buku saya kalau tidak terlalu tebal kata beliau ya ke dalam bahasa braille supaya yang tidak melihat pun bisa menghafal Al-Qur'an. Takbir. Dan saya mohon doanya, saya belum hafal Quran, ya selagi proses, mudah-mudahan saya juga menjadi bagian yang hafid Quran, mudah-mudahan gitu. Fa'ad'u minkum ud'a jami'an, ana la'adlu minkum ayya syain illa an ud'ani likai akun hamil al-kitab al-Quran al-Karim, hamil al-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Saya enggak minta apa-apa dari Anda, tapi tolong doakan saya supaya bisa jadi ahlul Quran. Jazakumullah khair. Ya, alhamdulillah. Dan kalau teman-teman mungkin diinformasikan, teman-teman di Bekasi yang mau belajar bisa ke tempat saya gratis. Bapak, ini itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mulia dengan Al-Qur'an dan masuk surga dengan Al-Qur'an. Intazir ni. Lamam. Baik. Salatul Safir. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan. Baik, Anda tolong tenang semuanya. Ini cukup penting pertama. Nakhtum hadzal liqa. Naqul hunak syahir fid dunya, majahil fis sama wa hunak masyahir fis sama majhulina fid dunya. Saya ingin katakan ada orang yang terkenal di dunia tapi tidak dikenal di langit. Tapi Anda mesti tahu ada orang yang populer di langit walaupun banyak tidak dikenal di dunia. Fa haula min masyahir as-sama wa kama ra'ayna akhina al-mutarjim alladhi sayutarjim wa yu'allif kutub al-Qur'an wa yu'allif kitabak. Hadha law tajiduhu fi syari' taqul hadha miskin lakinnahu 'inda Allah rajul 'azim. Saya ingin katakan inilah artis-artis akhirat, populer-populer di langit, semuanya ini termasuk juga beliau tadi yang disebutkan menerjemahkan buku ke dalam Braille. Kalau Anda lihat mungkin seperti orang biasa, tapi Anda perlu tahu beliau adalah orang dipopulerkan di langit insyaallah. Falan util 'ala al-ikhwan kullu min sahib al-arabah wa man ata min Aceh wa akhina al-mu'allif wa man bijanibihi al-kibar al-arba'ah al-a'lam مشاهير السماء لكل واحد منهم 5000 دولار وحج مع مرافق مجانا. Saya berikan hadiah sore ini pada yang datang tadi yang dari Aceh, Sahibul Araba, Ustaz Kabolisi, yang juga penerjemah yang tadi belum bisa, mohon maaf, untuk mengalihkan buku tadi kami tadi beserta pendampingnya. Setiap orang saya berikan hadiah 5000 dolar dan haji beserta pendampingnya. Antum haji insyaallah ya. Syekh. Insyaallah semuanya akan haji dan dapat bekal 5000 dolar masing-masing. Amin. Sa'adatus Safir. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudi. Wa aidan fajr sabaqa lahu al-hajj wa lillahi alhamd. Walakin haula'i al-arba'a ma' murafiq hajjan majjanan ma'ahum aidan bil idafah ila 2000 dolar li kull wahid min al-5 haula'. Untuk anak-anak yang mulia ini karena Fajar sudah berhaji tapi 4 ini belum. Buya, mereka akan berhaji dengan Buya pendamping 5 orang plus setiap anak 2000 dolar insyaallah. Adik-adik dapat 2000 dolar insyaallah mau haji ya. Dolar wala real. Ya, 2000 dolar. Semuanya akan haji. Kamil akan haji tahun ini, Ahmad haji, Ibrahim haji, Auf haji dan masing-masing dapat 2000 dolar dari duta besar Saudi Arabia. Takbir. ويرافقهم من رغب ذلك الشيخ أدي هدايات مع مرافقته زوجته واثنين من مؤسسته أيضا ليصبح العدد لأدي هدايات 4 هو زوجته وشخصان بالإضافة إلى هذه المجموعة النيرة. جزاكم الله خير. Tambahan. Jadi ini cuma tambahan. Beliau berikan pada seorang hamba Allah yang fakir namanya Adi Hidayat beserta istrinya dan 2 kru akhyar. Saya langsung sampaikan Pak Roy, Pak Heru, kita haji tahun ini insyaallah. Jazakumullah khair. Siapa terima kasih? Barakallahu fiik. Insyaallah. Baik. Ayo, bismillah. Nashkur li Samad Safir Mamlakah Arabiyah Saudiyah wa kadzalika li Khadim al-Haramain al-Sharifain al-Malik Salman wa jazakumullah khair insyaallah. Untuk seluruhnya terima kasih banyak. Tapi kita belum selesai karena pada maghrib saya berharap bukan ini yang dapat haji dan ribuan dolar, tapi antum pun akan berhaji dan ribuan dolar untuk terima insyaallah. Kalau bukan dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Karena beliau sudah berikan, jadi perkataan saya tadi saya tarik lagi ya, yang menghajikan yang tadi. Baik. Bismillah. Nastariah qalilan. Baik, kita ambil sebentar gambar. Setelah itu kita jeda untuk menunaikan salat maghrib insyaallah. Lalu fitah atas. Allah ibarak fiik. Allah ibarak fiik. Khidmat insyaallah. Nasib mabarak. Baik. Kita teman-teman tahan ya untuk menunaikan salat maghrib. Nusalli al-maghrib insyaallah fa nahnu nasta'in. Kilahum yatim, kulluhum yatim. Minum baiki. Buya muttaqin. Mana buya muttaqin? Aina lu? Adahwan. Adahwan. Ini semua yatim? Yatim tapi yang dua ini du'afa. Ini hanya du'afa, yatim? Ini yatim, kira huma yatimain. Kira huma yatimain, wahada du'afa. Ini du'afa, abuhuma mawujud, abuhuma mawujud, umuhuma mawujud. Lakin huma yani minal du'afa. Lakin huma minal yatimain. Tufya, tufya, tufya. Umu, abu fakat. Abu, abu, abu, fakat abu. Panitia tolong diajak dulu utusan untuk ke bawah dulu ya, kita persiap-siap untuk menunaikan salat maghrib.